temanya cybercrime. Ya mungkin kita semua tahu lah, cybercrime tuh hacker-hacker gitu ya. Ya kan Pak? Hacker-hacker gitu. Tapi hacker ini udah banyak di dunia. Udah banyak di dunia. Dan di luar negeri, hacker-hacker itu ditangkap terus dipekerjakan Pak. Dikasih kerja sama kepolisian di sana. Katanya di Indonesia mau buat kayak gini juga gitu. Dan kebetulan kan saya pengangguran Pak. Ya, saya ngehe-ngehe Facebook jago saya Pak. Apa fotokopi timbal balik bisa saya. Jago. Jago. Soliter tamat saya Pak, soliter. Main CS jago saya, main CS. Dan mungkin Bapak-bapak udah tahu ya, penjualan hewan di media online, di online shop itu adalah cybercrime. Kalau ada bandrol harganya. Ya kan Pak? Misalnya dibuat dijual anjing 700.000. Ah itu kan enggak boleh kan Pak? Caranya adalah itu gini tulisnya. Untuk diadopsi anjing bulunya lembut, hidungnya pesek, udah bisa gonggong. Nah gitu. Untungnya itu cuma untuk hewan-hewan peliharaan. Ini bayangin kalau semua-semua hewan harus digituin. Ada bapak-bapak jual lele gitu. Masa nulisnya harus untuk diadopsi lele bulunya lembut, hidungnya pesek, udah bisa gonggong gitu. Lele mana gonggong itu. Dan cybercrime itu nama tindak kriminalnya. Cybercrime itu tindak kriminal. Nama polisinya yang mengawasi itu cyberproof. Bener gak Pak? Bener ya? Salah ya? Bener gak sih? Enggak tahu Bapak. Betul ya? Ah betul. Nama polisinya itu cyberproof. Dan aku juga enggak tahu cyberproof itu gimana. Karena tergolong baru kan di Indonesia cyberproof itu. Mungkin mereka menangkap penipuan-penipuan online. Caranya juga online. Misalnya ada yang di chattingan Facebook itu nipu. Neng, saya ini pengusaha batu bara dari Vietnam. Kalau Neng mau kerja sama saya, kirim uang 10 juta. Saya akan bawa Neng ke Vietnam gajinya 20 juta. Wis, di situ cyberproof masuk. Wiu, wiu, wiu. Apa diketikin? Wiu, wiu, wiu. Kan gak mungkin ada sirinenya kan? Ketik wiu, wiu, wiu. Ini penipuan, kamu ditangkap, angkat tangan. Udah Pak, mana coba foto katanya. Kok cuma satu tangannya? Ya satu lagi megang handphone Pak. Begini dah. Terus Neng, sekarang Neng udah di tangan yang aman. Jangan takut, tenang. Sekarang Neng biar tenang, minum air hangat. Dikirim foto air hangat gitu. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi ya Allah. Dan mungkin ya, cyberproof ini ada yang kerja di lapangan. Kerjanya patroli-patroli, tapi kita gak tahu patrolinya kemana kan Bapak-Bapak. Kita gak tahu patrolinya kemana, mungkin patrolinya ke warnet-warnet. Patroli gitu ke warnet-warnet. Oh, ngerjain tugas. Jalan sana lagi. Oh. Di sini ada yang maki-maki orang di Facebook. Memang manusia gak ada otak. Kau kok maki-maki orang kau? Bapak siapa? Saya cyberproof. Memang manusia ada otak. Diganti statusnya. Jalan lagi, jalan. Yang orang main warnet, jalan. Jepang itu katanya. Apa linknya kok gak bisa aku katanya. Coba-coba buka yang itu. Jangan yang bapak-bapak, yang itu katanya. Dan saya pengangguran bapak-bapak, saya pengangguran. Jujur kalau ditilang polisi itu saya takut. Takut karena emang gak punya uang gitu. Mau sidang, mau apa semua saya gak punya uang. Ini kalau saya bawa motor di jalan, dengar suara peluit aja takut. Di lampu merah di Medan. Cut, ada suara peluit. Peluit, peluit. Peluit, peluit. Aduh, polisi nih. Peluit, peluit. Aduh, polisi. Terakhir saya maju rupanya gak ada polisi Pak. Ada orang bule jual buah. Peluit, peluit. Peluit, peluit. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky Tago. Respect. Wah, ini kalau dari perawakannya polisi banget ini. Yoi. Ini cocoknya jadi polisi apa, Pak? Kalau begini, Pak? Anjing pelacak kayaknya. Wah, anjing pelacak. Oke, kita langsung dengar komentar Dewan Juri. Silakan yang pertama, Panji. Ya, Ristek, lu mah masih kelihatan grogi banget, gak ngerti kenapa ya. Apa jangan-jangan lu grogi, ini lebih grogi dari minggu lalu. Apa jangan-jangan lu grogi karena mesti stand up di depan polisi dan lu pernah berbuat kejahatan. Gak, karena menurut gue mengganggu sekali sih. Jadi gini, ini analisa gue. Masalah pertamanya Rizky Teguh adalah penulisan. Banyak beatnya kayak... gue mau gak mau berasumsi ya, tapi kayak penulisan yang malas. Jadi dia nulis, berhenti di situ, gak dielaborasi, gak dites, gak ditambahin. Gue ini punchline gue kayak gini, gue tambahin nih punchline kayak gini, atau gue kasih pilihan yang lain, ternyata yang lebih lucu ini. Gak ada proses itu, karena beatnya tuh setengah mateng. Dan akibatnya lu gak 100% berada di balik joke-nya lu. Orang kalau tahu joke-nya bagus, dia pede di belakang joke-nya. Joke-nya disupport. Barusan kelihatan banget kayak orang yang gak sepenuh hati mensupport joke-nya sendiri. Kemungkinan ya karena penulisannya lemah. Ini soal leleng gonggong, lu ngebuka dengan yang pengangguran. Terus, apa sih perdagangan manusia gitu tadi kurang lebih yang perempuan itu. Penipuan perempuan itu. Terus itu ada polisi datang wiu-wiu-wiu itu. Abis itu udah selesai ditangkep, tiba-tiba lu ngebalikin lagi, dikasih air anget. Padahal kan ngerti gak? Ini ada orang, udah ketahuan, tiba-tiba beat selanjutnya itu masih ngomongin hal-hal yang terjadi sebelum ketahuan. Kan udah ketangkep, kenapa tiba-tiba dikasih air anget lagi? Jadi kayak ada yang berantakan di situ. Abis itu lu minta tepuk tangan lagi itu untuk stand up comedian. Sesama stand up comedian tahu itu ada yang salah dengan joke-nya. Kalau dia bisa ngelebar pancen, oke okay, minta tepuk tangan dulu gitu. Itu ada yang salah tadi. Masuk warnet juga aneh, ngintip. Pace-nya pelan banget tuh, temponya tuh gak bener. Fruit sih menurut gue adalah penutupan yang menyedihkan dari set yang betapa buruk ya tadi, itu buruk banget tuh. Andaikan setnya bekerja dengan baik, fruit mungkin kita bisa lucu juga. Cuma masalahnya sisanya amsyong sih, jadi yang fruit, secara delivery juga temponya lepas. Bener-bener kayak orang gak pede di atas panggung. Dan beliau-beliau ini polisi, beliau-beliau ini bukan pelawak. Tapi penonton bisa ngerasain ketika yang manggung tuh gak nyaman. Kalau kita lagi nonton orang lawak, orangnya tahu dia gak lucu. Kita juga jadi, aduh kenapa dia kayak gitu ya gitu. Nah sebelum lu bisa menguasai penonton, lu harus bisa menguasai lu. Ini udah berkali-kali diulang. Kuasai dulu diri lu, baru kuasai penonton. Bisa menguasai penonton, baru bisa menguasai kompetisi ini. Secara keseluruhan, penulisan lemah, tidak 100% di belakang beatnya, dan groginya ngerusak semuanya. Ya, makasih. Thank you, Panji. Mas Agung, silakan. Ya, dari awal mungkin aku udah nyangka ini pasti lucu. Karena aku anggap kamu itu Mat Solar. Jadi, ini pasti lucu. Emang mirip sih. Kamu anaknya? Bukan. Jadi, tapi begitu minta tepuk tangan, wah ini ada masalah ini berarti kan. Minta tepuk tangan dong, itu wah ini berarti kurang percaya diri. Berikutnya juga terus diulang-ulang kata-kata yang tadi misalnya yang wiwiwi atau lele yang gini-gini masih diulang lagi. Sementara waktu kan harus cepat, harus nemu lagi apa namanya klimaksnya. Saya ditunggu-tunggu sama bapak-bapak semuanya termasuk kita. Terus masalah ngintip-ngintip tadi juga. Tapi ya itu mudah-mudahan kedepannya makin bagus, percaya dirinya, semangat besok-besok kamu lebih oke. Thank you. Terima kasih Mas Agung. Pak De, silakan Pak De. Yo. Iya. Aku yang ketawa tadi waktu kau itu kayak penjahat tapi takut-takut itu khas kali Medan lah. Itu aja yang ketawa aku. Jadi gini, ketika kita di atas panggung sana, kita harus percaya sama apa yang akan kita lakukan dulu. Kamu terlihat banget kamu sendiri nggak percaya sama materi kamu. Ketika tadi gak dimakan yang gak air hangat, aduh, tepuk tangan dulu lah, gitu kan. Selain kamu harus bisa menguasai diri, tapi gini, kamu harus percaya dulu apa yang aku kamu bawakan. Itu yang dimaksud Panji tadi bahwa kamu pasti nulis gak rapi, sehingga kamu sendiri gak percaya. Artinya kalau kamu sendiri gak percaya, Bagaimana kamu mau mentransformasikan apa yang ada di otak kamu ke penonton? Itu sih sebetulnya yang harus kamu perbaiki ya. Terus ending itu. Itu plesetan, Pak. Frit. Ya Allah. Lucu. Ristek lucu. Itu kalau yang bawain kelik lucu tuh. Kelik pelipu lara itu pasti lucu tuh. Kalau boleh. Ya bukannya gak boleh ada plesetan di stand up. Tapi kalau boleh dikitan dikit lah ya gitu. Agak lebih sedikit lah. Tonjongan ditaruh di. Ya kalau boleh gue tambahin ya. Ini kita ambil contoh Regen. Maaf ya Pak De, kita ambil contoh Regen. Regen tuh masih suka tuh bercanda kayak gitu. Tapi gak dipakai untuk nutup. Dipakai untuk selipan. Jadi kayak kitanya juga ngetawain bercandaan kayak gitu gitu. Di antara beatnya yang solid, dia sempilin kayak gitu. Terus kita jadi sama-sama ngetawain. Ya ilah beat kayak gitu masih bisa masuk. Nah cuman dia gak pakai untuk closing. Maksud gue kalau lu pakai beat itu kayak pruit. Tadi gue sempat mikir pruit kok pruit sih. Prit gitu. Ternyata bukan polisi tapi bule lagi jualan buah ya. Maksudnya fruit kan. Fruit iya ngerti gue. Tapi kalau misalnya lu taruh di tengah kan lebih baik daripada lu taruh di belakang. Plus set lu secara umum jelek ditutup pakai itu jadi tambah gak enak gitu. Tambahan lagi satu lagi. Tadi ada kata-kata bener gak sih? Udah sering banget bener gak sih? Ini kok malah penonton diajak untuk berpikir gitu. Makanya pengen menikmati malah suruh mikir gitu loh. Ini gimana sih, ya? Ya intinya adalah itu. Kamu harus percaya dulu pada bahan kamu. Dan yang kedua, ketika kamu percaya pada bahan kamu, maka kamu akan punya rasa percaya diri. Jadi percaya diri yang sebenarnya bukan percaya diri yang dipaksakan. Ya, itu aja. Oke. Ya, oke lah. Oke, terima kasih Pak De. Horas, mejua-jua. Aku Rizky Teguh dari Medan. Tonton terus YouTube-nya Stand Up Comedy Kompas TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa saksikan Stand Up Comedy Indonesia di Kompas TV jam 7 malam setiap hari Sabtu. Stand Up Comedy Indonesia, Mission Impossible. Let's make love.